Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن رجب رحمه الله تعالى الدرجة الثانية، درجة yang kedua. درجة السابقين المقربين وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات. درجة kedua adalah golongan orang-orang yang sabiqin, yang selalu berlomba-lomba. Al-muqarrabin, yang selalu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabiqin al-muqarrabin, maknanya adalah yang berlomba-lomba, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahumul ladzina taqarrabu ilallah, yaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah ba'dal fara'id, setelah yang wajib-wajib. Bil ijtihad fi nawafil ta'at, dia tambah dengan ijtihad di dalam nawafil ta'at, ketaatan-ketaatan yang sifatnya nafilah. Karena yang pertama hanya yang mengerjakan yang wajib-wajibnya saja, meninggalkan yang haram-haramnya saja. Tapi derajat yang kedua, yakni kelas yang di atasnya, adalah golongan yang setelah mengerjakan yang wajib-wajib, dia berupaya bersungguh-sungguh untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah, yang nafilah-nafilah. Dan sebaliknya, inkifaf an daqa'iqil makruhati bil wara. Dan juga setelah meninggalkan yang haram-haram, dia juga bersungguh-sungguh untuk meninggalkan yang makruhat, yang makruh-makruh. Qala, bahkan dikatakan daqa'iqil makruhat. Daqa'iq ada rincian-rincian yang makruh. Bukan hanya yang makruh, sampai yang rincinya. Dengan sifat wara', dengan sifat kehati-hatian. Sehingga di tempat lain para ulama mengatakan bahkan mereka sampai meninggalkan yang tidak apa-apa karena takut ada apa-apa, saking wara'nya. Tapi untuk pribadinya, tidak maksakan orang lain, tidak mengilzam mengharuskan orang lain seperti dia, tidak. Tetapi masalah-masalah yang mubahat, tapi dia khawatir akan mengarah ke sana, kepada yang sia-sia, afwan, ana gak ikut. Ini barakallahu fiikum, para mujtahidin, mutaqarribin, yang mereka ini sabiqin, al-awwalin, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wadzalika yujib lil 'abdi mahabbatullah. Orang seperti ini menjadikan Allah cinta kepadanya. Kama qala, sebagaimana dikatakan, wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Sebagaimana disebutkan dalam hadis kita yang sedang kita bahas, wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil, dan akan terus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku pun cinta kepadanya. Faman ahabbahu Allah, razaqahu mahabbatahu wa ta'atahu wal istighala bi dzikrihi wa khidmatihi. Dan siapa yang Allah cintai, Allah akan berikan kepadanya kecintaannya, dan Allah akan mudahkan baginya ketaatannya, dan juga Allah akan jadikan dia sibuk dengan mengingatnya, dengan berzikir kepadanya, wa khidmatih. Fa aujaba lahu dzalikal qurbu minhu, maka mesti baginya untuk menjadi dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zulfa ladaihi, dan menjadi orang yang didekatkan kepadanya. Zulfa adalah yang dekat. Seperti alasan musyrikin menyembah berhala, katanya yuqarribuna ilallahi zulfa, agar menjadikan kami dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka salah. Bagaimana mungkin mendekatkan kepada Allah dengan kesyirikan-kesyirikan, dengan menyembah perantara-perantara. Tetapi siapa yang beribadah kepada Allah dengan mengerjakan kewajiban-kewajibannya, meninggalkan larangan-larangannya, ini sudah masya Allah, sudah hebat. Ditambah lagi kalau dia setelah mengerjakan yang wajib-wajib, ditambah dengan yang mustahabbat, ditambah dengan yang nawafil, ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Dan setelah meninggalkan yang haram, dia berupaya meninggalkan yang makruh-makruh, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai, maka semakin dekat lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aujaba az-zulfa ladaihi, maka mesti baginya kedekatan di sisinya, wal hawwah indahu, dan mendapatkan bagian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yartad minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin ala almu'minin a'izzatin ala alkafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Al-Maidah 54. Al-Maidahnya surat kelima. Maka mereka mengistilahkan dengan 554. Ya. Kemudian karena mereka mengklaim, siapa mereka? Haula Khawarij. Mengklaim bahwa mereka para muslimin sudah pada murtad, dan mereka ini digantikan atau dijadikan Allah penggantinya. Maka mereka katakan generasi 554 katanya. Ini yang dimaksud ayat ini. Karena ayatnya berbunyi, wa may yartadd minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Siapa yang murtad dari kalian, maka Allah akan gantikan satu kaum yang lain yang Allah cinta pada mereka, dan mereka cinta kepada Allah, yang mereka merendah kepada sesama orang-orang mukmin, tapi mereka aizzah, keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna lawmata la'im, dan tidak khawatir, tidak takut cercaan siapapun yang mencerca. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ini fadilah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayatnya hak, ayatnya adalah benar, bahwa Allah mengancam siapa di antara kalian yang murtad, maka Allah akan gantikan kaum lain. Dan ini mirip dengan yang tadi malam kita bahas dalam pelajaran tafsir. Iyasha yudhinkum. Kalau Allah kehendaki, Allah hilangkan kalian semua. Allah lenyapkan kalian semua. Wayati bi'akharin, dan kami akan datang dengan orang-orang lain, kata Allah. Kalau kalian tidak mau menerima agama ini, Allah akan gantikan dengan kaum yang lain. Mudah bagi Allah untuk menenggelamkan, untuk menenggelamkan dalam tanah, atau menenggelamkan dalam banjir bah, atau apapun yang Allah tentukan, kemudian habis, dan datang generasi yang baru. Ikhwan ibn a'azzaullah, di sini juga sama, man yartadda minkum an dinihi. Siapa yang murtad dari kalian, kemudian kalian meninggalkan agama ini, maka kami akan datangkan. Fasawfa ya'tillah biqawmin. Kami akan datangkan satu kaum yang lain. Yang ciri-cirinya, satu, mereka cinta Allah, Allah cinta mereka. Ciri kedua, mereka saling merendah, tawadu kepada sesama orang-orang beriman. A'izzah alal kafirin. Tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Yang berjuang di jalan Allah, yang tidak takut cercaan siapapun. Ini sifat mereka. Ayatnya benar, tapi klaim mereka yang terlalu gegabah. Apa klaim mereka? Bahwa sekarang kaum muslimin mayoritas sudah murtad. Mengikuti ucapan Said Qutb. Adzan dikumandangkan di masjid-masjid dengan la ilaha illallah, padahal di dalam masjid itu semuanya murtad katanya. Kata Said Qutb, tidak tersisa orang yang masih Islam kecuali yang sembunyi-sembunyi di rumah-rumah ini, haraka-haraka ini tadi, yang kemudian mengklaim dirinya kamilah generasi 554, kamilah yang dikatakan kaum tadi, yang yuhibbuhum wa yuhibbuna, kamilah yang memiliki sifat azillah alal mu'minin, a'izzah alal kafirin. Adilah alal mu'minin, mereka tafsirkan kepada sesama mereka sendiri. Mereka saling menyayangi sesama mereka. Lah muslimin yang di luar mereka, mereka tidak punya sama sekali tawadhu, kasih sayang, bahkan dikafirkan, dihalalkan darahnya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Kalimatu haqqin aradu bihal batil. Kalimat yang hak, tapi yang mereka inginkan kebatilan. Ibnu Rajab membawakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang taat kepada Allah, yang mengerjakan kewajiban-kewajibannya, yang mengerjakan sunnah-sunnahnya, mustahabatnya, nawafilnya, maka Allah akan cinta pada mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Itu yang dimaksud. Fafi hadhil ayah isyaratun ila anna man a'radu an hubbina wa tawalla an qurbina lam nubali. Berarti makna ayat ini adalah siapa yang murtad, ai man a'rada an hubbina, siapa yang berpaling dari mencintai kami, kata Allah, wa tawalla an qurbina, dan berpaling dari mendekatkan diri kepada kami, tidak mau mendekatkan diri kepada kami, lam nubali, kami tidak peduli. Allah tidak dirugikan sedikit pun, seperti dalam ayat lain, وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Siapa yang berpaling dari kaki-kakinya, berpaling murtad atau berpaling meninggalkan ibadah, لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, enggak merugikan Allah sedikit pun. Allah tinggal gantikan dengan kaum yang lain. لَمْ نُبَالِي وَاسْتَبْدَلْنَا بِهِ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِهَذِهِ الْمِنْحَةِ مِنْهُ. Kami tidak peduli dan kami akan ganti dengannya satu kaum yang lain yang lebih utama. Aula bihadihil minha. Lebih utama, lebih mulia, lebih pantas untuk mendapatkan kedudukan ini. Al-minha, kedudukan. Wahakku, dan lebih berhak untuk mendapatkan kedudukan ini. Faman a'radha anillah, dan siapa yang berpaling dari Allah, fama lahu minallahi badal, siapa yang berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, fama lahu minallahi badal, maka apa yang ada padanya dari Allah, ada gantinya. Walillahi minhu abdal, dan bagi Allah masih ada badal-badal, pengganti-pengganti. Disebutkan dalam sebuah syair, mali syuglu siwahu, mali syuglun siwahu, mali syuglu ma yusrif an hawahu qalbi adlu, ma asna'u in jafa wa khabal amalu minni badal wa minhu mali badal. Tidaklah aku memiliki kesibukan selain itu, selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mali syughl, kami tidak memiliki kesibukan, mayusrifu an hawahu qalbi. Kami tidak memiliki kesibukan yang menyibukkan hawa nafsu kami atau yang menyibukkan jiwa kami dan hati kami daripadanya. Tidak sibuk dengan sesuatu yang lain selain yang mendekatkan diri kepada Allah. Tidak sibuk dengan kesia-siaan, tidak sibuk dengan berbagai macam hawa. Ma asna'u in jafa wa qabal amal. Apa yang aku bisa perbuat kalau jafa wa qabal amal, kalau harapan sudah mulai kering. Jafa kering, wa qaba merugi. Kalau harapan sudah mulai merugi, harapan sudah mulai kering dariku. Ma minni badal, aku tidak punya ganti apapun, sedangkan dari Allah akan banyak penggantiku badal. Jadi aku kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah, aku enggak punya gantinya. Sedangkan Allah, kalau aku tidak mendekatkan diri kepadanya, Allah punya banyak ganti. Bagi Allah mudah untuk menciptakan satu kaum yang lain, mendatangkan manusia yang lain, seperti tiga ayat tadi. Ayat yang pertama yang ini, wa may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin. Siapa yang berpaling murtad dari agamanya, kami akan datangkan kaum yang lain. Ayat kedua yang tadi malam kita bahas dalam pelajaran tafsir. Iyasha yudhimkum wa ya'ti bi akharin. Kalau Allah kehendaki, Allah hilangkan kalian, Allah lenyapkan kalian, dan Allah ganti dengan manusia-manusia lain. Ayuhan nas. Yang ketiga adalah ayat ya, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, afa in mata aw qutila qalamtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Telah lewat sebelumnya rasul-rasul. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kalian akan berpaling murtad? Siapa yang berpaling murtad, Allah tidak dirugikan sedikit pun, kata Allah. Wasayadzillahu syakirin. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Berarti akan digantikan yang tadi dengan yang bersyukur pada Allah SWT. Ikhwan ibn na'azakullah, wafi ba'dil athari, yaqulullahu azza wa jalla. Di beberapa asar-asar, riwayat-riwayat, hadis qudsi, Allah berfirman, Ibn Adam, wahai anak Adam, utulubni tajidni, carilah aku, kau akan dapati aku. Fa in wajadtani wajadta kulla syai, kalau engkau mendapati aku, engkau mendapatkan segala sesuatu. Wa in fataka kullu syai, kalau engkau luput tidak mendapatkannya, maka sesungguhnya engkau akan luput dari segala sesuatu. Wa ana uhibbu ilaika min kulli syai, wa ana uhibbu ilaika min kulli syai, padahal aku adalah yang paling dicintai kepadamu dari segala sesuatu. Carilah Allah, niscaya kau akan dapati Allah. Dan kalau engkau mendapati Allah, maka engkau akan mendapati segala sesuatu. Tapi sebaliknya, kalau luput daripadanya, maka engkau akan luput dari segala sesuatu. Dan aku adalah yang paling disukai olehmu. Ini tidak akan ada yang lebih dari Allah SWT. Kana dhannuni yuraddid hadhil abyat bil laili katsira. Dhannun sering membacakan syair ini di malam hari, mengulang-ulangnya. Utlubu li anfusikum mithla ma wajadtu ana. Qad wajadtu li sakanan laysa fi hawahu ana. In ba'adtu qarrabani aw qarrabtu minhu dana. Diulang-ulang kalimat ini oleh Dinnun. Carilah untuk diri-diri kalian seperti yang aku telah dapati anak. aku dapati untukku ketenteraman. Ini dengan bertemu Allah, dengan mendekat pada Allah, dengan mencari Allah, dengan taqarrub kepada Allah, aku mendapati sakanan, ketenteraman. Laisa fi hawahu ana. Tidak ada di udara ini, di alam ini, ana, kesusahan. Seorang mukmin memang tidak pernah susah. Mengapa? Karena kesusahannya terasa nikmat baginya. Dia sabar-sabarnya pahala. Dia berusaha, usahanya pahala. Orang yang sedang tertimpa musibah, sakit misalnya. Sakitnya, kata Nabi, akan jadi pahala walaupun tertusuk duri, akan mengampuni dosa. Jadi sakitnya mengampuni dosa. Maka dia ketika sakit mengucapkan, ni'mah, wallahi ni'mah. Dan anda pernah menengok orang tua yang sakit, kalimatnya seperti itu. Ni'mah, wallahi ni'mah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kedua, setelah nikmat diampuni dosanya dengan sakitnya, sabarnya pahala. Dan usaha untuk menyembuhkan dengan cara yang halal, pahala lagi. Ridho dengan takdir yang Allah takdirkan untuknya, pahala berikutnya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Allah Nabi katakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Amruhu kulluhu khair. Urusannya semuanya baik. Kalau ditimpa dharra'un sabar, fahuwa khairun lah. Kalau ditimpa sarra'un syakar, fahuwa khairun lah. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Amruhu kulluhu khair. Keadaannya selalu baik. Ditimpa kebaikan dia syukur, syukurnya baik buat dia. Ditimpa kejelekan dia sabar, sabarnya baik lagi buat dia. Ini menakjubkannya seorang mukmin. Qala, maka dikatakan di sini, yang sering didendangkan maknanya bukan dinyanyikan, dibacakan. Seringkali membaca syair diterjemahkan mendendangkan syair. Sering mengulang-ulang syair ini, utlubu li anfusikum misla ma wajadtu ana. Carilah untuk dirimu sendiri sesuatu seperti yang aku dapati. Aku dapati ketenteraman, tidak ada di dalamnya kesusahan. In ba'adtu qarrabani, kalau aku menjauh, dia dekatkan aku. Atau ketika aku dekatkan diriku, maka dia bertambah dekat. Ikhwan ibn a'azakumullah mengingatkan kita pada hadis yang lain, yaitu kalau hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari, kata Allah SWT, dengan harwalah. Nah, kalau dia taqarraba ilayya, mendekatkan diri kepadaku dengan yamshi, dengan berjalan, aku akan dekati dia dengan harwalah, dengan berlari-lari kecil. Man fatahu Allah, falau hasrat lahu al-jannah bihadafiriha lakana maghbunan. Orang yang tidak mendapati Allah, walaupun dia mendapatkan surga seluruhnya, dia tetap akan maghbun, tetap sedih, rugi, sengsara, susah. Fakaifa idza lam yahsul lahu illa nazrun yasirun haqirun min dari kulliha la ta'dil janaha ba'udah. Apalagi cuma mendapatkan bagian yang sedikit, kecil, rendah, hina, sesaat saja, yaitu di dunia seluruhnya. Apalagi cuma dapatnya dunia. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa yang paling nikmat nanti di dalam jannah? Hah? Nah, memandang wajah Allah SWT. Sebab diriwayatkan, setelah mereka bersenang-senang dengan surga yang segalanya ada, apa yang dia mau, apa yang diinginkan oleh syahwatnya, semuanya Allah beri. Kemudian Allah SWT menyingkapkan tabirnya. Atau sebelum menyingkapkan tabirnya, Allah menawarkan, apakah apa yang aku janjikan kepada kalian sudah kalian dapatkan? Mereka menjawab, sudah ya Rab. Alam tubayyid wujuhana. Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? telah membersihkan kami dan telah masukkan kami ke dalam jannah. Maukah aku tambah, kata Allah. Mereka terkejut, apalagi ya Rabb, padahal kami sudah mendapatkan semua yang kami dapatkan. Allah menyingkapkan tabirnya dan mereka mendapatkan kesempatan untuk memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala langsung dengan mata kepala mereka sendiri. La tudamuna fi, tanpa berdesak-desakan, tanpa bersusah-susahan, di tempat mereka masing-masing mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka bernikmat-nikmat dengannya sampai ditutup kembali hijabnya. Dan mereka bernikmat-nikmat dengan surga sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah kembali. Sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah kembali. Maka seorang yang mengharapkan jannah bagus. Tetapi seorang yang mengharapkan jannah dan mengharapkan bisa memandang wajah Allah, a'lam. Dia lebih cerdas, lebih pintar, lebih berilmu. Karena dia tahu ada yang lebih tinggi lagi daripada jannah. فَمَنْ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Siapa yang rindu, ingin bertemu Allah, maka beramalah dengan amalan saleh. Lihat, tidak disebut masalah surganya. Disebutnya liqa'nya, pertemuannya. وَمَنْ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ. Siapa yang berharap untuk bertemu Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, dan jangan menyekutukannya dalam ibadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Jangan menyertakan bersama Allah sesembahan yang lain, jangan syirik, itu syaratnya. Amalan saleh diukur dengan kecocokan dengan sunnah Nabi SAW. Sedangkan jangan syirik maknanya ikhlaslah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn na'azakumullah, kembali kepada kitab kita. وَمَنْ فَاتَهُ اللَّهِ, berarti siapa yang tidak mendapatkan Allah, kalaupun, tentunya ini hanya permisalan. Kalau dia tidak mendapatkan Allah, bagaimana dia akan masuk surga? فَلَوْ حَسَلَتْ لَهُ الْجَنَّةِ بِهَذَا فِي رِهَا, walaupun dia mendapatkan jannah dengan seluruh apa yang ada di sekitarnya, لَكَانَ مَغْبُونًا, dia tetap rugi. فَكَيْفَ إِذَا لَمْ يَحْصُلْ, apalagi ternyata orang yang tidak bertemu Allah, tidak mendapatkan Allah, tidak bertakarub kepada Allah, لَمْ يَحْصُلْ لَهُ, dia tidak mendapatkan apalagi jannah, tidak mendapatkan إِلَّا, kecuali نَزْرٌ يَسِيرٌ حَقِيرٌ, sedikit, نَزْرٌ itu hanya sedikit saja, يَسِير, yang ringan, حَقِير, yang rendah, مِنْ دَارٍ kulluha la ta'dil janaha ba'udah, mendapatkan bagian yang sedikit, kurang dan rendah dari sesuatu, dari dar yang seluruhnya la tusawi janaha ba'udah, yang seluruhnya tidak seimbang dengan sayap nyamuk. Seluruhnya, dunia seisinya, la tusawi janaha ba'udah, tidak senilai dengan sayap nyamuk. Ternyata bukan seluruhnya dia dapat, sedikit. Berarti sepersekiannya sayap nyamuk yang dia dapatkan. Ini barakallahu fikum, maka kerugiannya berlipat kali. Qala man fatahu an yaraka yawman fakullu awqatihi fawatu. Siapa yang terluput, tidak mendapatkan kesempatan memandang wajahmu pada satu hari, maka semua hari-hari lainnya adalah keluputan. Fawad. Wahaituma kuntu min biladin fali ila wajhika iltiqatu. Dimanapun aku berada, di negeri manapun, fali ila wajhik, maka bagiku kepada wajahmu mencari. Iltiqatu, mencari. Aku dapati di semua negeri, aku berupaya untuk mendapatkan wajahmu. ثُمَ ذَكَرَ أَوْصَافَ الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ وَيُحِبُّونَهُ. Kemudian Allah, kemudian beliau memberikan, yakni Allah SWT dalam ayat tadi, dalam ayat 554, menyebutkan awsaf, sifat-sifat orang yang akan menggantikan kaum tadi. agar kita berusaha, berupaya, berlomba-lomba, bukan berebutan klaim. Itu saya, itu kami, itu golongan kami, itu kelompok kami, bukan begitu. Tetapi agar kita berlomba-lomba, berusaha untuk mencocoki kaum tersebut. Disebutkan awsafnya. Alladzina yuhibbuhumullah wa yuhibbuna. Yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Itu ciri pertama. Adillatin alal mu'minin. Yani annahum yu'amiluna al-mu'minin bidzillah, yani mereka melakukan kaum mukminin dengan kerendahan, walin dengan kelembutan, wa khafdil janah dengan merendahkan sayap-sayapnya. A'izzatin 'alal kafirin. Dan ketiga, a'izzah 'alal kafirin. Apa makna a'izzah? Yani annahum yu'amiluna al-kuffar, yani mereka memperlakukan dan bermuamalah dengan orang-orang kafir bil izzati wasyiddati alaihim, dengan keras dan tegas terhadap mereka. Wal aghlatu lahum falamma ahabbullah, dan juga terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Falamma ahabbullah, ketika mereka mencintai Allah. Ahabu awliya'ahu, ketika mereka mencintai Allah, maka mereka pun akan mencintai wali-walinya. Alladzina yuhibbuna, yang Allah cintai dia. Fa'amaluhum bil mahabbah. Jadi kenapa setelah yuhibbunahum wa yuhibbuhumullah disebutkan adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin? Berkait dengan kecintaan tadi. Karena cinta kepada Allah, maka mereka akan cinta pula kepada orang-orang yang mukminin. Akhirnya bermuamalah kepada mereka dengan baik, dengan tawadhu, dengan lembut, dengan kasih sayang. Karena mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah juga. Orang beriman, aulia Allah. Sebaliknya, kalau cinta kepada Allah, pasti akan benci kepada musuh-musuhnya. Siapa musuh-musuh Allah? Orang kafir. Oleh karena itu dikatakan a'izzatin 'alal kafirin. Orang yang cinta kepada Allah pasti dia akan benci kepada orang-orang yang menentang Allah, ini orang-orang kafir. Sehingga a'izzah, mereka mulia, tegas terhadap orang-orang kafir. Falamma ahabbullah, karena mereka cinta kepada Allah, ahabbu awliya'ah, maka mereka mencintai wali-walinya yang dicintai oleh Allah. Fa'amaluhum bil mahabbah, maka mereka memperlakukan orang-orang beriman dengan kecintaan, dengan ra'fah, dengan kasih sayang, dengan rahmah, dengan rahmat. Wa abghadu a'da'ahu, dan sebaliknya akan membenci musuh-musuhnya. Alladzina yu'adunahu, yaitu yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan memusuhi agama Allah. Fa'amaluhum bisyiddah, maka memperlakukan mereka dengan syiddah, dengan tegas, dengan keras. Wal ghilzah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Ketika Allah mensifati para sahabat, Allah sifati dengan asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Siapa yang bersamanya? Para sahabat. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mataluhum fit tawrat wa mataluhum fil injil kazar'in akhraja syath'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Di ayat yang tadi disebutkan adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin. Di dalam ayat ini, di akhir surat Al-Fatih, Allah katakan dengan kalimat asyiddaw alal kufar ruhamau bainahum, memperlakukan orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang beriman, dengan lembut, dengan baik, dengan kasih sayang, bukan dengan permusuhan. sebaliknya memperlakukan orang-orang kafir karena mereka musuh Allah dan musuh Rasulnya, maka memperlakukan mereka dengan kebencian. Mereka musuh Allah dan musuh Rasulnya, maka membantah mereka, menentang mereka, menjelaskan kesesatan mereka, kekufuran mereka, membuktikan dalalah mereka. Fa inna min tamamil mahabbah mujahadatu a'da'il mahbub. Karena termasuk kesempurnaan cinta adalah berupaya untuk memusuhi musuh-musuh yang dicintainya. Musuh-musuh yang dicintainya. Kalau kita mencintai seseorang, maka kita akan cinta pula orang-orang yang dicintainya. Baik, kerabatnya, qurabahnya. Dan karena kita cinta pada si fulan ini, kita benci pada orang yang memusuhinya. Kenapa musuhi dia? Itu kecintaan saya. Baik, dia akan memusuhi musuh-musuhnya. Dan itu kaidah cinta secara umum. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala min babi aula, dan namanya kias aulawi, yang dibolehkan salah satu dari kias-kias yang lainnya tidak boleh, karena tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pakainya kias aulawi. Kalau terhadap makhluk saja konsekuensinya seperti itu, apalagi kepada Allah, cintanya cinta ibadah, menghambakan diri kepada Allah, maka dia wajib mencintai siapa yang Allah cintai dan wajib membenci siapa yang Allah benci dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan bin na'azukumullah. Qala wa aidan fal jihadu fi sabilillah du'a'un lil mu'ridin 'anillahi ila ar-ruju' ilayhi bis-sayfi was-sinan ba'da du'a'ihim ilayhi bil hujjati wal bayan. Wa aidan, lagi pula, yang namanya jihad di jalan Allah, perjuangan di jalan Allah adalah mengajak orang-orang yang berpaling untuk kembali kepada Allah. Artinya jihadnya tadi berisi kasih sayang sesungguhnya, karena mengharapkan mereka-mereka yang berpaling agar kembali kepada Allah. Ila ruju'i ilaih, agar kembali kepada Allah dengan dua cara. Yang pertama bisayfi was-sinan, yang kedua bil hujjati wal bayan. Yang pertama bisayfi was-sinan, dengan pedang dan tombak. Jadi dengan senjata, dengan busur, dengan panah, dengan AK-47 dan M16. Dengan apa lagi? Semua senjata. Itu barakallahu fikum yang dikatakan bisayfi was-sinan, itu maknanya. Tetapi ada pula yang lain, yaitu jihad bil hujjati wal bayan. Kalau tidak mampu yang pertama, yang kedua. Kalau belum ada kemampuan pada yang pertama, karena kita tidak memiliki pemimpin imam yang bisa memimpin dalam jihad, maka kita sabar dan kita tidak berhenti berjihad. Mengapa? Karena ada jihad lain, yaitu bil hujjati wal bayan, dengan hujjah dan penjelasan. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang kedua ini malah jihad yang lebih khusus, lebih khawas, jihad yang lebih istimewa. Kok lebih istimewa? Bukan yang istimewa dengan pedang-pedang tadi. Kalau dengan senjata tadi, siapa yang orang itu sehat, tidak cacat, bisa mengangkat pedang, dia bisa berperang. Tetapi yang kedua ini kata Syekhul Islam khusus orang-orang khawas, hanya para orang yang berilmu, hanya ulama, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Maka disebut dengan jihadul ammah dan jihadul khawas, jihad umum dan jihad khusus. Jihad umum yang pertama tadi dengan senjata, siapa orang yang masih sehat bisa ikut di dalamnya. Tetapi yang kedua jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus, yaitu da'ahum, mengajak mereka bil hujjati wal bayan, dengan hujjah, dengan penjelasan, dengan ayat, dengan hadis, dengan argumen-argumen, dengan bukti-bukti. Fal muhibbu lillahi yuhibbu ijtilab al khalq kulluhum ila babihi. Maka seorang yang cinta kepada Allah, dia akan suka juga kalau makhluk ini semuanya kembali ke pintu Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yujib ad-da'wa bil-lini war-rifqa, dan siapa yang tidak menyambut dakwah ini dengan kelembutan, dengan kasih sayang, ihtaja ila ad-da'wati bisyiddah, maka diperlukan ajakan yang lebih keras. Wal-'unuf. Barakallahu fiikum. عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. Sungguh menakjubkan Allah Subhanahu wa taala Rabb kamu kepada satu kaum yang digiring ke surga dengan rantai. Menakjubkan itu artinya heran. Rabbmu heran. Ada orang-orang yang digiring ke surga dengan rantai. Kan aneh. Aneh apa enggak aneh? Aneh. Surga ini nikmat. Surga ini masya Allah sudah tidak ada bandingnya. Harusnya gak usah diseret dengan rantai. Itu loh depan kamu surga. Pasti akan berebut untuk masuk. Ini enggak. Harus diseret dengan rantai. Dari belakang diancam dengan cambuk. Ayo masuk surga. Itu pun masih menolak. Masih marah-marah. Masih melawan, masih mengucapkan kalimat-kalimat jelek terhadap yang mengajaknya. Ajab rabbuka. Rabb kamu terheran-heran dengan orang yang digiring ke surga dengan rantai. Hadisnya dikatakan sahih, diriwayatkan dari hadis Abi Hurairah oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga Bukhari dan Abu Dawud. Ikhwanuddin a'azakumullah, ini berkait dengan masalah kecintaan. Kalau kalian murtad, Allah akan gantikan satu kaum yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Karena mencintai Allah, maka dia menyikapi orang beriman dengan baik. Menyikapi orang Islam dengan baik. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Selama masih punya keislaman, maka terjaga darahnya dan hartanya. Itu kasih sayang. Itu adillah alal mu'minin. Selama dia masih punya keislaman, maka tidak halal darahnya dan hartanya. Maka tidak tepat klaimnya Khawarij dengan generasi 554, karena mereka membunuhi muslimin, membantai muslimin, meledakkan muslimin, membuat takut kaum muslimin, menteror kaum muslimin. Kalau terjadi ledakan seperti itu, yang terteror siapa? Muslimin. Ayo kita salat Jumat. Mu'ah, takut di masjid itu ada bom. Gara-gara mereka, kaum Khawarij. Sehingga mereka sama sekali bukan generasi 554. Generasi 554 adalah orang yang memperlakukan kaum muslimin dengan baik. Dengan menjaga darah mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka. Dan karena cintanya pada Allah, menyikapi orang-orang kafir dengan keras dan tegas. Apalagi kafirnya kafir harbi. Kafir yang memang memerangi muslimin. Maka kaum muslimin tidak mundur. Tidak mundur menghadapi mereka. Akan tegas dan keras terhadap mereka. Abu Dujana maju dengan kepala mendongak dan dada dibusungkan. Dan berkata, "Mayyubariz, siapa yang mau melawan aku?" Nabi melihat jalannya Abu Dujana, berkata pada sahabat-sahabatnya, "Itu jalan adalah jalan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kecuali di tempat ini." Jadi kecuali di tempat ini berperang melawan musyrikin kufar, saat itu kita boleh untuk siddah pada mereka, izzah. Izzah itu memuliakan diri di hadapan mereka. Jangan merendah. Dengan membusungkan dada, dengan mendongakkan kepala, mayyubari, siapa yang menantang aku? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dakwah itu memang diawali dengan lembut, dengan kasih sayang. Kalau dengan kasih sayang, dengan lembut cukup, ngapain dengan keras? Tetapi kadang perlu ancaman-ancaman. Kadang perlu peringatan-peringatan. Kadang perlu dengan marah. Kamu sampai hari ini belum mau berhenti dari perbuatanmu. Kadang-kadang marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Dan kemudian ujung-ujung paling tingginya, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad, berperang melawan orang-orang kafir. La hamma, kemudian wala yakhafuna laumata laim. Sifat berikutnya, la yakhafun, tidak takut dengan laumata laim, dengan cercaan orang yang mencerca. La hamma lil muhibbi ghaira ma yarda habibahu, atau ghaira ma yarda habibuhu. Yang maknanya, la hamma lil muhibbi, tidak ada masalah yang paling penting bagi seorang yang mencintai selain apa yang diridhoi oleh yang dicintainya. Iya kan? Tidak ada yang paling penting bagi seorang yang mencintai kecuali apa yang diridhoi oleh yang dicintainya. Maka laut pun kuseberangi, gunung akan kudaki untuk membuat ridho yang dicintai. Ini barakallahu fikum, kalau kecintaan seperti ini diberikan kepada makhluk, duhai betapa rendahnya. Iya kan? Tetapi kalau kepada Allah, itulah yang semestinya. Hendaklah dalam mendekatkan diri kepada Allah, mengecilkan yang lainnya. Tidak mengapa aku terluka. Tidak mengapa aku terbunuh. Apalagi cuma korban perasaan. Dicerca, dimaki, dituduh, itu namanya laum, cercaan-cercaan. La yakhafuna laumata laim, tidak peduli dengan cercaan orang yang mencerca. Silakan mau ngomong apapun tentang kami, kami akan tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. La hamma lil muhibbi ghaira ma yarda habibuhu, ridha man ridha wa sakhita man sakhita, akan ridha kepada siapa yang diridhoi kecintaannya, dan akan marah benci kepada siapa yang dibenci oleh kecintaannya. Man khafal malamah fi hawan man yuhibbuhu falaysa bisadiqin fil mahabbah. Siapa yang takut cercaan orang lain dalam mencintai yang dicintainya, berarti dia tidak jujur dalam cintanya. Siapa yang takut cercaan orang-orang yang mencerca dalam mencintai kecintaannya, maka berarti dia tidak jujur dalam kecintaannya. Aku cinta kamu, tapi jalan bersamanya malu. Nanti dikatakan begini, ya. Bagaimana? Apa dipercaya cinta seperti itu? Ikhwan bin na'azakumullah, maka mereka mengatakan aku cinta Allah, aku cinta Allah, aku cinta Allah. Tapi berjalan ke masjid malu. Memakai gamis malu. Memanjangkan jenggot malu. Pakai peci malu. Pakai imamah malu. Aneh. Katanya cinta Allah Ta'ala. Ikhwan bin na'azakumullah, kalau cinta kepada Allah, jangan pedulikan manusia mau ngomong apa. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan mereka mengucapkan apapun, kita tetap berjalan di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diukur olehnya hanya apakah Allah ridha atau tidak ridha. Allah ridha, jalan. Kalau Allah tidak ridha, berhenti. Adapun manusia tidak jadi ukuran. Waqafal hawa bi haitsu ant, falaysa li mutaakhirun anhu wala mutaqaddimu. Ajidul malamata fi hawaki ladidatan hubban lidhikriki falyalumni laumu. Ini ungkapan cinta penyair terhadap wanita. Waqifil hawa bi haitsu anti falaysa li mutaakhirun anhu wala mutaqaddimu. Berhenti hawa, yani kecintaanku, kesukaanku, dimanapun engkau berada, yani kemanapun engkau berjalan. Falaysa li, aku tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa memajukan atau memundurkan, pokoknya di mana ada kamu. Ajidul malama fi hawaki ladzidatan, aku dapati cercaan-cercaan manusia dalam mencintai kamu, itu aku merasakan kelezatan. hubban lidzikrika falyalumni laumu, dan itu merasakan hubban, kecintaan dengan mengingatmu, falyalumni laumu, silakan cerca aku dengan cercaan apapun, aku tidak peduli. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikianlah yang namanya cinta. Tetapi kalau ini cinta seperti ini diterapkan oleh syair-syair jahiliyah untuk seorang wanita, duhai, betapa rendahnya dia. Tetapi kalau cinta kepada Allah, benar. Mengapa duhai rendahnya kalau kepada seorang wanita? Karena wanita bukan satu, banyak. Kamu sambil merem gitu, ambil, dapat 6. Tinggal pilih 4, buang 2. Barakallahu fikum. Maka sayang sekali kalau sampai dia memperbudak dirinya kepada makhluk. Tapi kalau memperbudak dirinya kepada Allah dalam rangka cinta kepada Allah, memang disitulah tempatnya. Karena kita milik Allah, kita hamba Allah, kita budaknya Allah. Tetapi ketika bicara cinta tentang manusia, pandainya mereka. Ini kata-katanya. Sungguh, kecintaanku tidak akan melampaui kamu dimanapun kamu berada. Dan tidak ada yang bisa memajukan aku atau memundurkan aku. Dan aku dapat dicercaan manusia terhadapku dalam mencintaimu, aku rasakan seperti kelezatan. Katanya. Dan aku dalam mencintai kamu dan mengingat kamu, silakan cerca aku dengan cercaan apapun, aku enggak peduli. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Ya laitahu, kalau saja ini diterapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku tidak peduli dengan cercaan siapapun. Nah, ini sifat generasi 554. Saya khawfuna laumata laim, tidak peduli dengan cercaan siapapun. Dituduh Wahabi tidak peduli, dituduh mereka ini main apa, menang sendiri tidak peduli, mau dituduh dengan orang yang anti salawat padahal kita salawat tiap hari, tiap saat, tiap detik, karena ngajarnya memang qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, berarti sering sekali kan, tapi dituduh tidak mau salawat. Biarkan mereka mengucapkan apapun, bahwa itu adalah sesuatu dalam rangka kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak kita pedulikan. Qauluhu dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Demikianlah fadilah dari Allah yang Allah berikan pada siapa yang dikehendaki. Yani darajah alladzina yuhibbuhum wa yuhibbuna, derajat yang didapati oleh mereka yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Bi awsafihimul madkurah, dengan sifat-sifatnya yang disebutkan tadi, semuanya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua pemberian. Fadlullah yu'tihi may yasha. Artinya kita kalau mau berupaya, jangan lupa doa. Karena itu pemberian dari Allah. Betapa banyak orang yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak man yuridul khairan yusibah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, betapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi enggak dapatkan. Pengennya baik tapi enggak dapat. Pengennya membela Nabi Isa dan membela Siti Maryam, yang dua-duanya hamba Allah yang suci. Tetapi lihat dapatnya apa? Membela, dia bukan anak zina, dia bukan wanita pezina, dia wanita yang suci, dia anak yang suci. Lah terus siapa papanya, kata Yahudi? Wanita yang suci dengan anak yang suci, berarti bapaknya yang maha suci, kata mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pengin membela seorang atau dua orang manusia yang suci, tapi akhirnya mencerca Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan Allah memiliki anak. Kaburat kalimatan takruju min afwahihim, in yaquluna illa kadhiba. Besar sekali yang keluar dari mulut mereka, dan tidaklah mereka berbicara kecuali dusta. Padahal niatnya baik. Berarti kalau seorang berusaha ingin mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala keutamaan ini, hendaklah selain usaha, doa. Wallahu wasi'un alim. Wasi' ay wasi'ul ata. Maha luas pemberiannya. Alimun biman yastahiqul fadl. Maha tahu. Yakni maha tahu siapa yang pantas untuk diberi fadl,